mencegah pelit kikir dari harta yang Allah berikan. Oleh karena itu perkenalkan kita semua, senyawa nyawa masih di dalam badan. Apa yang bisa kita lakukan ibadah kepada Allah? Tidak ada lain kecuali ikhlas murni hanya untuk Allah. Tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Demikian pula apa yang bisa kita lakukan karena kita untuk anak yatim, untuk orang miskin, lakukan apa yang kita mampu. Dan tidak harus dengan harta. Jika kita tidak punya harta, tenaga, pikiran, solusi dan yang lain itu bagian dari bentuk wujud, yaitu peduli kepada orang lain. Sebenarnya juga orang yang yatim juga demikian. Dia harus diperhatikan. Karena dia tidak punya pembela kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya ayah. Dikatakan apa? Meninggal ayah sebelum dia lahir. Sehingga mudah sekali untuk ditipu. Mudah sekali untuk disakiti dan dihinakan. Namun bagi mereka yang peduli, terus mendidik, menasihati. Nah, saat dia jadi anak soleh, masya Allah, pahala yang besar sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga terus istiqomah dan terus ikhlas kepada Allah dan berusaha untuk mencapai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus segala ibadah kita ikhlas kepada Allah dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.